dusta hanya untuk cinta. Tanyakanlah hatimu siapa yang dusta, dirimu atau kata. Janganlah engkau sesalkan ikan jatuh ke kolam dan ber.